الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز وسوء الكبر والبخل يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم التفسير، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت الرزاق يا رب العالمين. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Aisyar Tafasir Al-Baqarah ayat 127 sampai 129, masih berkaitan dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, meneruskan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diawali sebelumnya dengan kisah tentang Yahudi, pembangkangan kaum Yahudi Bani Israel terhadap Nabi mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya meskipun mereka diingatkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang konon mereka agung-agungkan, namun kebenaran dalam Taurat mereka ingkari, yaitu kebenaran tentang datangnya Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya mereka ingkari dan mereka kufur terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hujjah dengan menuturkan asal usul dari semuanya, semua para nabi di Bani Israel, dan juga asal usul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa saya semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak, yang memiliki istri, memiliki anak yang kemudian dari anak beliau Ishak alaihissalam turun ke bawahnya adalah para nabi yang banyak sekali, dan kemudian Nabi Ismail turun ke bawahnya adalah kaum Arab yang kemudian berakhir pada khatam an-nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah merizikan kepada kita semua, kawan-kawan sekalian, dan juga terlebih saya pribadi, anak pribadi, keikhlasan yang mutajaddid, yang tidak basi dan tidak menurun. Kemudian semangat dalam menuntut ilmu. Mari kita sama-sama mengkondisikan hati kita dalam mencari ilmu ini, benar-benar menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan mengangkat kebodohan, kejahilan, dan juga untuk menjadi penenteram kalbu kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai rabi' qulubina, yaitu persemian di hati kita. Karena barang siapa yang hatinya kering akan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya itulah sesungguh-sungguh kekeringan. Oleh karena itu seringkali kita heran, bagaimana bisa orang-orang kafir atau orang muslim yang peringatan Al-Quran mereka bisa hidup dengan tenang, sementara kita di sini ketika sedih kita mendapatkan obat yang Allah berikan melalui kalamnya Al-Quran. Dan walhamdulillah ketenangan yang kita dapatkan dari Al-Quran di tiap-tiap safhahnya, di tiap-tiap halamannya, di tiap-tiap ayatnya, bahkan itu ketenangan yang murni benar-benar kita rasakan, itulah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang mentadabburi Al-Quran dan membacanya dengan baik. Oleh karena itu, walillahilham, jika alhamdulillah kita masih senantiasa dalam kesehatan keislaman kita, masih dalam keimanan kita, sesungguhnya itu adalah hal yang paling pertama kita syukuri. Eksistensi manusia itu asalnya tiada berarti kecuali jika dia beriman. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau tanpa keimanan pasti berada dalam golongan khasirin. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairah. Dan kalau misalnya ikhwah kita kembali mengajak diri, kalau misalnya kita mempelajari ilmu syar'i dari ilmu tafsir seterusnya, hadis, fiqih, bahasa Arab, kita akan dapatkan bahwasanya benar-benar syariat Islam ini syariat yang komprehensif, menyeluruh, syamilah. Seolah tidak satupun dari titik di bumi ini melainkan di situ ada nilai-nilai syar'i di dalamnya. Bahkan dalam masalah debu saja ada nilai-nilai fikih, ada nilai-nilai ibadah padanya. Ya, bahkan apapun sesuatu, wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu di muka bumi ini melainkan mereka itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mengetahui tasbihnya mereka. Dan alhamdulillah, ketika misalnya kita melihat, kita merasakan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, kita ingin mendapatkan cerita-cerita atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengatakan dalam surat Yusuf bahwasanya sesungguhnya inilah kisah-kisah terbaik, kisah-kisah para nabi yang mungkin yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ringkas dengan kalamnya, namun faedahnya masya Allah banyak. Sehingga tiga ayat ini kalau kita jadikan tiga pertemuan satu ayat, itu bisa ya, bisa luas, maknanya luas. Makanya ketika kita menghadapi apapun, kalau mau berdoa, utamakan pertama kali berdoa dengan wirid yang ada di Al-Quran atau Sunnah. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh membuat doa sendiri dengan bahasa kita, melainkan coba awali dengan doa yang ada di Al-Quran atau di Sunnah. Karena doa di Al-Quran dan di Sunnah banyak yang bersifat jawami' al-kalim, yaitu mencakup. Dan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab secara umum, dan sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab secara khusus tergantung dengan niat kita. Misalnya antum menginginkan menguasai ilmu tafsir, kemudian antum tiap pagi mengatakan Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah. Ya, 'ilman nafi'ah di sini mutlak dengan adanya taqyid nafi'ah, yaitu ilmu yang bermanfaat, tapi tetap dia bersifat mutlak, yaitu kemutlakan ilmu. Kemudian dalam hati kita dengan ada niatan, ya Allah, dengan ini saya mengucapkan Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah, diniatkan untuk ilmu tafsir. Maka sesuai dengan apa yang dia niatkan, wa innamal likulli imrin ma nawa, sesuai dengan apa yang niatkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya untuk ilmu tafsir. Ya. Maka utamakan, dahulukan dengan apa yang sudah terwiridkan oleh Nabi SAW atau di dalam Al-Quran, karena banyak di dalamnya terdapat kalimat syamilah, mencakup, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua, alhamdulillah. Makanya gak kebayang, kalau misalnya kita berpikir, tidak kebayang, gimana orang-orang kafir itu bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka tamhil, tamahilhum, ruwaida, biarin hidup. Oleh karena itu dalam surat Muhammad, orang-orang kafir itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka itu tempat kembali mereka nanti. Nah, itu kegalauan abadi selamanya. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan hidup yang bersifat temporary, sementara, duniawi, yang enggak lama kemudian mereka akan kebingungan. Kemudian mereka akan diberikan rezeki lagi oleh Allah, dan rezeki tersebut adalah makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istidraj untuk mereka. Adapun kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bala, maka itu kepastian. Bala itu untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Itu hakikat muslim enak gitu. Jadi sabar atau syukur. Ya. Bahkan dalam masa sulit, kalau seseorang marotipnya sudah sampai marotip asyukur, maka itu marotip tertinggi. Ya kan, ada martabat kalau misalnya dapat musibah atau aib atau hal yang tidak menyenangkan hati, pertama sabar. Itu basicnya muslim. Sabar itu masih ada kepahitan di hati, masih ada sedikit ketidakterimaan, kok begini, kok begitu, masih ada pertanyaan-pertanyaan, itu sabar. Enggak masalah sabar itu, tetap sabar, yaitu dia menahan lidahnya, dan dia menahan attitude-nya, sikapnya, dan tetap dia bertahan diri, walaupun dalam jiwa itu masih ada kegoncangan. Kenapa begini, oh, kenapa begini, itu sabar. Kemudian kalau dia menambah stage-nya menuju ke stage ridha, itu berarti sudah hilang sudah hilang sikap tidak terimanya. Yaitu benar-benar ridha, saya terima ya Allah. Dan ridha itu kalau sudah sabar bisa antum beranjak ridha dan itu makom yang lebih tinggi. Ya. Ridha dengan apa yang Allah berikan, walhamdulillah. Ya dibilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya kemudian kalau sudah sampai ridha hilang ketidakterimaan atau ketidakpuasan di hati, bisa diangkat lagi derajatnya, yaitu ke syukur. Nah ini derajat paling tinggi ini, maqam ihsan. Syukur itu berarti apa? Dia menelisik bahwa saya di balik musibah ini ternyata pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang positif. Itu syukur. Sehingga alhamdulillah benar-benar saya bersyukur dengan adanya musibah ini. Alhamdulillah. Nah, wasana jazis syakirin, dan kami akan memberikan jaza kepada orang-orang yang bersyukur, ya, bakal ada jazanya, dan syukur itu tidak akan mungkin terjadi dalam jiwa kita kecuali telah dibackingi oleh husnuzan kepada Allah Ta'ala. Dan husnuzan kepada Allah Ta'ala dalam berharap itu tidak mungkin terjadi secara hak kecuali dibarengi dengan ketaatan. Gak mungkin orang maksiat terus sambil suhusnul pasti saya ampun. Itu bukan husnuzan namanya. Sebagaimana dalam kitab Ad-Da'wah Dawa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang banyak tertipu dengan lafal husnuzan billah. Menganggap kalau kita maksiat terus kemudian enggak apa-apa, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Itu bukan husnuzan malah. Justru itu su'uzan. Su'uzan dalam artinya apa? Su'uzan bahwasanya Allah akan menzalimi. Artinya apa waktu itu di poin-poin? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Yaitu orang yang berbuat maksiat jelas-jelas terang-terangan gitu, kemudian enak aja gitu. Enggak. Ini malah salah pikirannya. Kalau misalnya pikirannya husnuzan saya pasti saya diampuni kok, enggak apa-apa saya maksiat. Itu su'uzan. Su'uzan yaitu berburuk sangka kepada Allah bahwasanya Allah itu zalim. Yaitu zalim apa? Tidak menempatkan dia pada posisinya. Karena posisi dia ahli maksiat. Ya. Jadi husnuzan itu harus dibarengi dengan ketaatan. Oleh karena itu untuk mencapai derajat syukur dalam menghadapi musibah harus dinikahi setelah musibah dengan ketaatan, maka akan dapat itu derajat. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع, dan ingatlah sekali lagi, wadhkur, dan ingatlah iz, ketika yarfa'u Ibrahimul Qawaid, Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yarfa' meninggikan, yaitu membina itu membangun, ya, dari kata bina, bangunan, membina al-Qawaid, asas-asas, dasar-dasar Baitullah, beserta Ismail alaihissalam, beserta Nabi Ismail alaihissalam, wa Ismail, Rabbana taqabbal minna, Ya Rabb kami, taqabbal minna. Ya Rabb kami, taqabbal minna. Istaqabbal maknanya apa? Terimalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi al-alim, maha mengetahui. Jadi Allah ketika sedang melakukan itu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam doa ketika antum beramal, ya, doa ketika antum beramal. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua. Berarti ja'alna, nah di sini maf'ulun bih, ya kan? Kami berdua muslimaini laka. Orang, kedua orang yang berserah diri, di sini tunduk patuh sama, ya, laka kepada engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan juga jadikanlah. Ini ij'al min dzurriyyatina gitu ya. Wa ja'al min dzurriyyatina, ya, ummatan muslimatan laka. Ummatan muslimatan. Coba di sini ummatan bisa sebagai maf'ulun bihnya ij'al, dan muslimatan sebagai maf'ulun bih tadi. Ha? Ij'al ummatan min dzurriyyatina muslimatan, gitu. Paham enggak? Jadi ij'al di sini membutuhkan dua maf'ul bih. Kalau yang pertama tadi na maf'ul bih awal, muslimaini maf'ul bih tani. Kemudian untuk ataf wa di sini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ummah maf'ul bih awal, muslimah maf'ul bih tani. Ya. Atau bisa juga ada di antara waw dan min ada ummah yang mahdhufah. Waj'al ummatan min dzurriyyatina ummatan muslimah, bisa kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu i'rabnya beda lagi nanti. Tapi nanti kita bahas itu ya. Wa arina, dan permohonan yang keempat. Arina. Arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Apa arti arina? Perlihatlah kepada kami. Arina gitu. Bukan arinda, itu nama minuman jadinya. Arina. Arina minuman apa itu? Kopi apa? Arina. Pertunjukan kepada kami. Manasikana, manasik kami. Manasik di sini jamaknya mansak, dan mansak itu bisa bermakna cara beribadah atau tempat beribadah atau zaman beribadah. Ya. Manasikana wa tub alaina. Permintaan ya Allah, tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah tawwab. Penerima taubat, rahim, penyayang. Nanti kita bahas lagi insyaallah asma ini. Rabbana. Coba ini lihat Nabi kita Ibrahim alaihissalam di awal doa mengucapkan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Karena kalau dengan lafal Rabbana, rububiyah, dengan adanya pengagungan di jiwa kita itu, oh sayyidillah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua ini, yang mengatur semua jawaban permintaan saya. Kalau kita pakai Allahumma, ini uluhiyah, yaitu adanya perendahan diri, gitu loh. Itu bedanya kayak gitu. Adanya sisi ubudiyah, sisi pengibadatan, sisi perendahan diri kalau kita pakai Allahumma. Ya. Rabbana ya Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Rabb kami, ib'ats. Utuslah. Ya. Yaumul ba'ats itu hari kebangkitan. Maksudnya bangkitkanlah dari mereka, dari keturunan kami, di antara keturunan kami, ya, rasulah. Jadi ada di sini ib'ats, ada fihim, ada minhum. Nah, itu nanti ya. Al-fihim raminhum. Yatlu alaihim ayatika. Nah ini mulai dari kalimat yatlu alaihim ayatika, yu'allimuhum wa yuzakihim. Tiga sifat untuk rasul yang didoakan ini. Ya kan? Pertama, yatlu alaihim ayatik, yang membacakan dulu, ya, so, membacakan dulu, ya. Kemudian yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan. Kemudian yang ketiga, yuzakihim, baru kemudian membersihkan orang-orang. Itu step tarbiyah dan ta'lim. Kajian kitab. Baca dulu, tafsir al-Aisar. Baca dulu, baru ajarin, baru dibersihkan. Ya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-aziz al-hakim. Baik. Coba kita bahas sekarang insyaallah tafsirnya mulai ya. Mulai tafsirnya. Berapa tingginya semua teman-teman? Bapak. Ya. Baik, kita mulai wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida. Wow, di sini wawa atof sebagaimana kita tahu. Wawa atof idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait. Id di sini ya wadhkur id itu kembali kepada sebelum-sebelumnya dia atofkan wa id ja'alna al-baita wa id qala ibrahim rabbi ja'al wa id ibtala ibrahim rabbuhu, itu semua uslub kisah, yaitu ingatlah ketika itu gini-gini, ingatlah ketika itu gini-gini ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mentadabburi kisah-kisah ini. Coba ingat, ingat ketika itu, ingat ketika Ibrahim alaihissalam gini-gini. Baik. Sekarang kita bedakan di sini wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida. Di sini pakai lafal yarfa'u. Kemudian ayat sebelumnya id qala. Kemudian sebelumnya id ja'alna. Kemudian sebelumnya idh ibtala. Ya. Dan lafal-lafal id yang lain-lainnya. Kalau kita perhatikan ada perbedaan antara satu ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Yaitu dari penggunaan fi'il yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini yarfa' fi'il mudhari'. Yang sebelumnya idh qala fi'il madhi, idh ibtala fi'il madhi ya. Nah, kalau fi'il madhi jelas, ingatlah ketika itu ya, ini masalah apa? Past tense. Ya. Tapi di sini idh yarfa', yarfa' di sini fi'il mudhari'. Kalau dalam Inggrisnya itu present tense atau mungkin future tense. Nah, kok di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan? Kenapa yarfa' di sini pakai fi'il mudhari'? Dikatakan di sini di footnote 352 kata wa id yarfa'u dengan redaksi mudhari', padahal kisah ini sahih lampau, tetapi penggunaan kalimatnya dengan fi'il mudhari'. Itu dimaksudkan untuk memunculkan masalah ini, muncul kisah ini seakan-akan berada di depan mata kita untuk menampilkan sosok seorang imam muwahhid ya, imam dalam tauhid yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam, agar respon untuk menjadikannya sebagai qudwah uswah hasanah semakin lebih hidup. Jadi coba kita bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi jangan bayangkan teman kita kalau ada namanya Boim atau Baim kemudian kayak dia tuh. Wah, enggak mungkin orang masa PNS, masa ini enggak mungkin kan? Jadi Nabi Ibrahim seorang bapak ya jenggotan terus wah gitu. Ya. Coba kita bayangkan di sini. Jadi kenapa di sini uslub balaghiyah, balaghah di sini dipakai fi'il mudhari' untuk istihbarul hal. Itu istihbar itu seolah-olah displaying keadaan itu benar-benar ada di depan mata, seolah tergambar benar-benar. Ya. Ingatlah ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam yarfa'u al-qa'ida minal bait. Yarfa' artinya apa? Mendirikan, meninggikan, mengangkat ya. Al-qa'ida minal bait. Al-qa'id bentuk jamak dari kata qa'idah, artinya pondasi yang di atasnya dibangun dinding. Para ulama berikhtilaf di sini masalah qa'id. Jamaknya dari qa'idah. Ada yang berpendapat emang asal bahasa makna qa'idah itu adalah asas. Asul, asas ya, itu qa'idah. Makanya dalam usul fiqih al-usul jamak dari asal, kemudian di antara maknanya secara bahasa ada bermakna asas, ada bermakna al-qa'idah al-mustamirrah. Yaitu kaidah yang terus-menerus berlaku. Ya, asas. Baik, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membina asas Barat antum menggambarkan di sini dalam benak ada gambaran seorang nabi ketika itu berjuang untuk menegakkan tauhid sedang membangun masjid misalnya. Bayangkan. Enggak nyuruh, sambung sini. Enggak. Membangun sendiri. Contoh. Ketika tidak ada pengikutnya, anaknya dibawa. Ya kan? Anak dibawa. Enggak ada pengikutnya terus habis itu udah give up. Selesai. Enggak ada lagi udah. Tamat riwayatnya. Enggak, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam enggak ada yang ngikutin Nabi Ismail, anaknya dibawa. Ya. Al-Qa'id berarti Qa'id jamak dari kata Qa'ida artinya pondasi yang di atasnya dibangun dinding. Oke, ada beberapa ilmu disebut Qa'id Fiqhiyah, disebut Qa'id Usuliyah, disebut juga Qa'id Nahwiyah. Ya. Kaedah-kaedah ini penting. Kenapa? Kaedah ini adalah asas. Tanpa asas itu gak bisa muncul cabang. Cabang itu gak berdiri sendirinya, melainkan membutuhkan asas, dan asas itu harus bersifat bisa bercabang. Ya. Cabang itu lebih banyak daripada asas, pastinya. Baik. Kalau kita perhatikan, suatu ketika Yahudi pernah bilang sama Nabi Musa AS mau berperang. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata orang-orang Yahudi. Jangan pergi. Ya. Idhab anta. Pergi aja kamu buat perang. Wa qatila. Dan kalian berdua Musa dan Harun. Ayo pergi. Berperang sana kalian berdua. Innaha huna qa'idun. Nah kita di sini aja duduk-dudukan. Ya. Kita di sini angkringan aja lah. Ya. Di pinggir jalan sambil makan nasi kucing. Duduk-duduk, kita duduk. Qa'idun, duduk. Makanya, qa'id itu mendudukkan perkara-perkara cabang menuju ke asal. Jadi terduduk, tenang, akhirnya ketahuan. Gitu kan? Nah orang kalau misalnya dalam lagi gegabah gitu, lagi tergesa-gesa, kemudian menghakimi sesuatu tanpa kaidah, dia belum biasanya belum mengerti duduk perkaranya. Belum mengerti kaidah. Ya. Qa'id, jamak qa'idah. Kaedah, anggota Al-Kaedah, ya. Al-Qa'idah min al-bait, dari al-bait yang dimaksud di sini Ka'bah yang dijaga kesuciannya oleh Rabb kita Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini al-Qa'id maf'ul bukan? Maf'ulun bih. Fa'ilnya Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Nah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dan kalimat yang agung memisahkan antara fa'il pertama dengan fa'il kedua. Dengan adanya tembok di sini al-qawaida minal bait. Ya enggak? Pelakunya kan Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Ismail alaihi wassalam. Keduanya adalah pelaku yang membina bait. Tetapi di sini di antara Ibrahim dan Ismail lafal tersebut ada tiga kata al-qawaida minal bait. Yang mana al-qa'idin maf'ulnya min al-bait ta'alluqnya ketergantungan dengan qa'id. Nah, apa isyarat di sini? Isyarat di sini adalah bahwasanya gagasannya itu dari bapaknya, Nabi Ibrahim AS. Penggagas dengan pengikut enggak sama. Enggak bisa disamakan. Ya. Penggagas dengan pengikut tidak bisa disamakan. Begitu pula bapak dan anak juga enggak bisa disamakan. Ya. Derajatnya enggak bisa disamakan. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Nah, tentu enggak bisa disamakan, itu isyarat di sini. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim pertama didahulukan dan kemudian penyebutan Nabi Ismail alaihi wassalam itu setelah disebutkan maf'ulun bih dan ta'alluq dengan jar majrurnya ini minal bait. Karena memang bapak dan anak itu tidak bisa disejajarkan dalam soal jasa. Ya. Bersumbernya dari bapak. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. You dan bapakmu itu harta bapakmu, bukan. Kamu dan hartamu wene sapa? Bapakmu. Punyanya bapakmu. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya bapak punya anak, ambil harta itu. Nah, para ulama beristilah di sini tentang pengambilan harta maksudnya apa? Ada yang mengatakan sesuai kebutuhan dan lain-lain. Tetapi secara urf kita kalau udah punya anak misalnya udah besar itu, ya bapak gak enak mau ganggu harta anaknya biasa gitu ya. Ya sebenarnya boleh bapaknya bahkan tanpa izin anaknya mengambil harta anaknya, boleh. Tapi tentu lihat maslahat dan madaratnya. Dan anak juga tentunya harus tahu diri ya. Itu bapak dan anak. Wa Ismailu, makanya di sini marfu Ismail. Kita udah tahu Ibrahim dari derivasinya dari Ab Rahim, bapak yang penyayang. Ismail, wallahu alam, dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, isma' ya Allah. Dalam tafsir Qurtubi, isma' ya Allah. Dan dalam bahasa Ibrani atau Suryania, il itu Allah. Il, gitu. Bacanya il, bukan il, il itu biasanya garis-garis gaul sekarang gitu, macam il. Tapi il kalau nggak salah belut apa apa ya? Kalau Englishnya, iya belut ya. Itu English, itu hakikat orfiah ya. Taib. Il seperti Jibril. Jibril nama lain dari Jibril. Sebutan lain secara bahasa itu artinya Abdullah. Ada lebih dari 6 cara pengucapan nama Jibril. Ada Jibril, ada Jibril, ada Jibril, ada Jibrin, ada Jabrail, ada Jabril. Di tadi tidak zaman Batistuta itu enggak itu. Itu Argentina dulu tahun 98 Piala Dunia. Ismail dari kata isma' ya il, ya Allah. Baik, kita sudah tahu itu il dalam bahasa Ibrani seperti Elia, Allah artinya. Dan Allah dalam bahasa Arab adalah ilah. Udah ngejelasin dulu awal-awal tafsir Al-Isar dulu, bertahun-tahun yang lalu itu ya. Ya, di awal-awal itu ya, ketika kalau enggak salah Nabi menafsirkan auzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah. Allah itu asalnya dari kata ilah. Ya, ilah dan antara lam dengan ha itu ada alif sebenarnya. Tapi dia tidak tertulis namun termantuk. Dia ghairu maktub tapi mantuk gitu. Ia terbaca namun tidak tertulis. Ilah. Ilah. Nah, ilah artinya apa? Makhluk. Artinya apa? Ma'bud. Yang disembah. Yang diagungkan. Dan kemudian ilah ditambahkan dengan alif lam ta'rif. Al. Ya kan? Al ilah. Al ilah. Ya kan? Kemudian i itu dihapuskan harokatnya menjadi Allah. Ya enggak? Itu Allah. Demi Allah. Gitu ya. Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Rabbana taqabbal minna. Di sini ada di antara lafal Ismail dengan Rabbana itu ada kalimat yang secara takdir adalah yaqulu atau bisa juga yaqulani. Ya. Kalau yaqulu berarti Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang berdoa, kalau yaqulani berarti mereka berdua berdoa. Baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail yaqulani Rabbana taqabbal minna. Kalau misalnya kita bilang yaqulu bukan yaqulani, maka ada hukum tersendiri yaitu bolehnya seseorang ketika beramal bersama orang lain dia menjadi representatif. Rabbana ya Rabb kami, berikanlah kami semua. Boleh. Kalau yaqulani boleh juga doa berdua bersama-sama. Ya. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami. Permintaan pertama apa? Taqabbal minna, terimalah daripada kami amal kami ini ya Allah. Ini ketika apa? Ketika beramal. Syuk, antum ketika beramal sekarang misalnya, ini pengajian, amalan salah satu amalan terbaik. Thalabul ilmi, mencari ilmu dalam misalnya antum merasakan sensasi indahnya mencari ilmu kan? Dalam pengajian. Dalam hati antum bilang ke Allah, ya Allah taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini amal saya. Itu boleh enggak? Ya boleh, bagus. Hah? Tiba anu misalnya anu jelasin. Tiba-tiba antum di situ tiba-tiba kayak gini aja. Iya. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Cuma memang aneh aja gitu kan. Rabbana taqabbal minna. Jadi taqabbal artinya menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kita dan juga kamu, kalian. Jadi taqabbal menerima artinya. Dan ditambahkan dengan min. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi itu kata para salaf ya. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan kemudian di akhir doa, di akhir kalimat doa, disisipkan pemujian terhadap Allah dengan bertawassul dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memperkuat doa benar-benar. Antum boleh bertawassul di awal, boleh di akhir, atau di pertengahan. Yang penting sisipkan lafal nama Allah yang sesuai konteksnya dengan apa yang antum harapkan. Taqabbal minna, kemudian disesuaikan innaka antas sami'ul alim. Cuma di sini ada innaka, inna ta'kid, penguatan. Ya kan? Anta, tambahan anta di sini, dhamirus sya'n namanya. Sesungguhnya engkau, engkau. Udah ada ka sebagai isim inna, ada anta. As-sami'ul alim. As-sami'ul alim itu apa? Khobar bukan? Khobar. Baik, rata-rata khobar itu pakai nakiro atau ma'rifah. Nakiroh, tapi di sini pakai ma'rifah, menunjukkan benar-benar dengan al di sini penguatan. So, di sini ada berapa penguatan? Tiga. Yang pertama inna, yang kedua anta, yang ketiga ada alif lam di tiap nama Allah yang disebutkan. Masya Allah. Sehingga ketika antum mungkin berdoa, antum cocokkan doa itu terhadap asma Allah Subhanahu Wa Taala. Misal antum pengen dapat rezeki sebulan, ya Allah, saya pengen penghasilan sebulan 15 juta per bulan. Nah, 15 juta per bulan. Kemarin ada cerita seorang pegawai bank, ya, baru bertaubat. Ya. Padahal penghasilan udah berbelas tahun. Penghasilan sekarang udah belasan juta per bulan. Siapa yang gak ini kan? Tapi masih kalah sama Ustaz yang besar-besar. Iya, kalah. Gak ada apa-apanya, 15 juta doang. 15 juta per bulan. Siapa yang gak pengen tetep kan orang kayak gitu? 15 juta nih. Iya. 15 juta per bulan. Tapi karena udah Allah beri hidayah, udah tahu lah, udah tahu sejak lama itu riba. Tapi pengetahuan ini tidak mewariskan adanya ikhlas terhadap maksiat ya. Tetap aja konsisten dalam riba, dalam kepegawaiannya. Kemudian baru Allah berikan hidayah maksimal, taufik benar-benar ya, taubat, resign, terus semuanya dibalikin ke bank. Cepat dia bekerja. Ya, alhamdulillah hidupnya jauh lebih. Subhanallah, misalnya terjebak dalam itu 15 juta ya per bulan, itu mau ngapa-ngapain kayak enggak usah mikir. Gitu kan? Tapi kalau menurut anda masih kecil itu. Menurut anda. Hah? Masih kecil. Iya, karena kita bisa menghasilkan triliunan setiap subuh. Pahala haji umroh itu kita bayar cicil seberapa sekarang ongkos haji misalnya? Ya 30-40 gitu kan? Hah? Jadi harus nunggu berapa tahun? Gak usah nunggu berapa tahun. Besok ya. Habis subuh. Iya. Kaya enggak? Kaya. Ya alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita benar-benar pengen haji banget tapi enggak sempat karena enggak punya duit, bisa aja Allah tetap menunaikan. Mungkin kalau benar-benar azamnya kuat benar-benar. Bisa. Ya. Jadi wallah hal-hal kayak gitu tuh kecil ya. Kalau Allah taala menghendaki keluar segepok semasjid uang buat kita timbun, kemudian kita ambil-ambilin, bisa aja, mudah bagi Allah pun, payah pun, ya kan? Itu logika yang sehat tuh kayak gitu. Tapi ternyata Allah Ta'ala gak menghendaki hal seperti itu. Karena kalau dengan hal seperti itu, manusia akan yastagfirun, bakal bakal malas. Jadi semua Allah Ta'ala itu maha mampu merizikan berapapun yang kita mau sebenarnya. Mau satu kecamatan keluar duit semua, keluar emas sampai benjol-benjol penghuninya, itu mudah bagi Allah. Tetapi ternyata yarzuqul man yasha wa yuqaddir. Allah mengkadarkan. Iya, ada kadarnya. Antum tuh dikasih segini, dikasih antum satu aja, antum dua, antum tiga. Iya, maksudnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Iya, takwilannya takwil ba'id antum ya. Padahal satu aja belum punya. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya kamu itu as-sami', alif lam di sini seolah-olah maha gitu, menurut pengagungan. Engkaulah as-sami' al-alim. Dengan ayat alif lam ta'rif. Yaitu alif lam ta'rif. Ya, alif lam ta'rif berarti di sini untuk apa sih alif lam ta'rif? Benar-benar udah kenal gitu kan? Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif di sini bisa untuk pengagungan. Misalnya ana bilang, misalnya antum ya, Mas Adit misalnya, antum jadi raja, ya. Ada perbedaan uslub. Ketika misalnya ada beda rasa, cita rasanya beda ketika ana bilang anta malik dengan anta al malik. Ya. Anta malik dengan anta al malik. Seperti misalnya antar rojol gitu. Kayak waktu dan dulu kayak gitu terus ya. Bisa you are a king dengan you are the king. Ya. Misalnya minta kepada antum. Antum tuh punya punya banyak duit ya. Ana minta sama antum. King Adit. Saya I beg you to give me 1 million. Please. You are a king. Kamu adalah seorang raja. Itu kayak biasa. Nah, makanya I beg you. Karena bahasa halus kalau pakai begging, kan? Begging itu seperti begging. Kalau pakai ask itu seperti minta. Mr. King, Mr. King, RX King, apa namanya? King, King apa? King Kong, King, King siapa namanya? King Adit. I beg you to give me 1 million. Apa gitu kan? You are the king. Rasanya itu kan, wow, langsung baper dia langsung. Iya, dibawa perasaan, wah dia memuji saya. Allah Subhanahu Wa Taala kita kan, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, saya minta kepada kau ya Allah rizki yang banyak dan berkah. Innaka antal wahhab. Innaka antar razzaq, innaka antal mu'ti, innaka antar rahman rahim. Gitu, kayak gitu. Walaupun antum mukadimahnya pakai bahasa Indonesia atau enggak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Gitu kan? Ujung-ujungnya hafal bahasa Arabnya, innaka antas samiul alim. Keren di ujung-ujungnya. Justru kuat itu. Ya, karena gini kan doa sebenarnya, intinya itu ini, hantu hadir enggak gitu. Bahasa itu kadang kita berbelit susah, bahkan kadang kita gak bisa ngomong. Susah kita mengutarakannya, apa yang kita mau itu jangankan orang lain, kita aja kadang tuh gak bisa membahasakannya, kadang gitu. Kemudian, aduh, mau ngomong apa ya Allah, saya gak tahu mau ngomong apa ini. Banyak permasalahan berbelit-belit rumit, saya mau menjelaskannya, sesungguhnya engkau lebih tahu daripada saya tentang permasalahan saya. Innaka antal alim. Engkau yang memberi solusi. Allah bakal kasih solusi besok. Loh, keluar duit banyak ya. Buka ATM. Wah. Masih aja segitu ya. Paling gak enak itu ke Indomaret. Wah, jalan udah berharap dapat kiriman sampai ini ATM masih normal. Pas keluar ditagi 2.000. Kan sama tukang parkir. Ini tukang parkir ini cuma berapa detik doang gitu kan kita ke sana. Duit enggak dapat, tagihan dapat 2000. Innaka anta sami'ul alim. As-sami' artinya maha mendengar, maha mendengar dan maha mengetahui. Allah Ta'ala itu maha dengar. Ya, kalaupun antum enggak bersuara, saking kecil suara antum, atau memang enggak bisa melafalkan apapun dari terjemahan hati, wal alim, dia itu maha tahu. Masya Allah. Maha tahu ini tetapnya, perkataannya, baitnya, kesalahannya di sini, dan maha tahu solusi terhadap itu semua. Ya kan? Kemudian, jadi dari awal Nabi Ibrahim minta supaya amalan kita, amalan mereka berdua diterima, dan semoga amalan kita Allah terima. Innaka antas sami'ul alim ya Rabb. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rabb kami. Nah. Ij'alna, jadikanlah kami berdua. Ya. Nah, di sini maf'ulun bih. Ya, dhamir kata ganti. Maf'ulun bih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Muslimaini lak. Muslimain maf'ul tsani. Permohonan ini sama dengan permohonan setiap muslim dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Yani abadikanlah atas kami hidayahmu dan jagalah kami untuk selalu berada di jalanmu. Masya Allah. Ya Allah, berarti ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya abadikanlah, tetapkanlah terus atas kami hidayahmu. Mengalir terus ya Allah hidayahmu. Karena memang tanpa hidayah Allah, wah, kita gak bisa apa-apa. Dan jagalah kami untuk selalu berada di jalanmu. Jaga, dijaga sama Allah. Gimana caranya? Caranya ada dari kata Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ya kan? Sehingga kami bisa mendapat kemenangan dengan meraih ridha dan surgamu. Nah, ini mendapat kemenangan. Ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah. Apa kata Nabi? Ala inna nasrullahi qarib. Dekat, kemenangan Allah itu dekat. Di sini jannah kemenangan Allah, tapi masih lama jannah itu, belum kuburnya, barzakhnya, belum hisabnya. Tetapi ada kemenangan Allah yang di dunia adalah apa? Ridha Allah. Selama antum sabar, ridha, syukur dalam musibah, peperangan, itulah kemenangan. Gitu. Atau kalau misalnya dakwah gitu kan, ada orang sebel sama antum. Antum dakwah gitu, maksudnya biasa apa namanya mempertontonkan akhlak mulia gitu. Orang-orang enggak suka karena ada dua karakteristik yang antum beda. Atas dan bawah itu beda. Dari segi rambut dan dari segi kain, itu beda. Udah cingkrangan, jenggotan, siapa semua. Udah cingkrangan, jenggotan, ingusan pula. Wah, ngapain sini-sini? Ya. Sabar. Kapan ya Allah? Mata nasrullah. Kapan kemenangan dari Allah? Ketika antum sabar, istiqomah, antum itu menang sebenarnya. Kalau antum cuekin aja, maksudnya cuekin biarin aja mereka berkata begitu, tapi tetap kedepankan akhlak. Itu nasrullah. Kemenangan dari Allah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh pada Engkau. Ya ini abadikanlah atas kami nikmat berislam, Allahu akbar. Jagalah kami untuk tidak meninggalkan Islam. Nauzubillah. Karena Islam sebab utama dari keberadaan kami dan cita-cita kami yang tertinggi dalam hidup ini. Allah. Apa cita-cita antum sekarang? Juga ya semua orang kayak gitu. Apa cita-cita antum? Jadi dokter seperti Susan? Apa? Gak tahu ya? Masya Allah. Banyak? Udah ada yang tercapai? Sedang proses. Oke. Okay. Apa cita-citanya? Ngantuk-ngantuk aja. Apa cita-citanya? Syekhul Islam. Menjadi syekh. Hah? Menjadi alim. Insyaallah. Baik. Allahumma innaka antas sami'ul alim. Dengarkan doanya ya Rabb dan taqabbal du'aahu. Amin. Insyaallah nih Syekhul Islam akan menjadi Syekhul Islam. Antum telah menjadi Syekhul Islam sebelum menjadi Syekhul Islam. Iya. Tapi gini. Syuk. cita-cita kami tertinggi dalam hidup, setinggi apapun cita-cita antum ketika dunia itu, binakan, dasarkan cita-cita itu karena Allah. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Binakan itu karena Allah, supaya gak terputus di dunia. Antum mau punya anak berapa cita-citanya? 10. Binakan itu karena ingin beribadah kepada Allah. Antum cita-citanya apa? Pengen punya anak. Ya binakan pengen punya anak itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gitu. Sampai mana sebenarnya kita? Oke. Ayat muslimaini laka. Di antara adab berdoa, ya kita menyebut asma Allah, adalah kita mendahulukan doa untuk diri kita sendiri, kemudian baru orang lain. Ya, kalau misalnya kita mau mempaket doa banyak, ya, misalnya setelah zuhur nanti, antum sudah tulis list yang mau antum doakan. Pertama harus apa? Saya dulu, gitu. Selamatkan diri saya dulu, gitu. Makanya dalam ayat ku anfusakum kemudian ahlikum, bukan ku ahlikum wa anfusakum, tapi diri kalian dulu coba, kemudian baru orang lain. Begitu juga dalam doa, satu misalnya saya, kemudian kedua siapa? Istri saya, ketiga anak saya, keempat orang tua saya, kelima mertua saya, keenam tetangga saya, di list kemudian sampai Arif Rahman sampai Jokowi dulu. Pak Jokowi sampai semua doakan gitu kan. Iya. Doakan semoga pemerintah kita insyaallah mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Amin. Allahumma amin. Dan juga para pak polisi semoga Allah beri hidayah. Itu didahulukan dari kita dulu. Diri kita dulu. Di sini adabnya seperti itu. Dari awal taqabbal minna kami. Kemudian ij'alna kami lagi muslimainilah. Dan yang kedua, wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Dan min dzurriyyatina, dari dzurriyah, offspring, dari keturunan kami, dzurriyat. Dzurriyah kami berarti anak cucunya nih. Ya. Ketika itu Nabi Ishaq belum ada. Ya, Nabi Ishaq belum ada dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu hal gaib setelahnya ada apa terjadi, enggak tahu. Ummatan muslimah, setelah Nabi Ismail minta menjadi ummah muslimah. Jadi konteksnya ketika itu Nabi Ibrahim itu mendoain anak cucunya Nabi Ismail. Ya enggak? Kan belum tahu nanti akan ada Nabi Ishaq. Apalagi nanti ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, enggak tahu, enggak ngerti. Jadi konteksnya ketika itu, oh, ini ya ada anak saya Ismail. Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ngedoain apa yang ada sekarang itu. Kan enggak tahu nanti ada Nabi Ishaq. Nah, kemudian apa yang diminta? Ummah muslimah lak. Umat yang menyerahkan diri kepada engkau, benar-benar umat muslim. Ya. Dijawab enggak sama Allah? Dijawab pasti dijawab doa Nabi. Dijawab. Dijawab, ya kan? Tapi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu penuh hikmah dan penuh dramatisasi, kan? Jawaban dari Allah itu kalau antum jadi guru ya, ada tugas esai ya. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang jawabannya itu panjang banget, udah prosa, oh banyak panjang. Sebel antum, ya apaan sih berbelit-belit? Ya kan? Pengen simpel aja. Nah, ketika kita doa, jawaban dari Allah itu, semua jawaban itu selalu ada rasional di dalamnya. Selalu ada kaitan-kaitan. Ya. Jawaban minta sekarang, jawabannya nanti, misalnya setahun lagi. Dan step-step untuk menjadi itu terjawab, itu ada step-stepnya. Apa antum perhatikan kayak gitu? Ya, ada aja Allah Ta'ala selalu punya cara yang kadang unpredictable dan bahkan mungkin selalu unpredictable. Makanya kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Oh, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan way out, memberikan jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan akan memberikan rezeki padanya di sisi yang dia itu enggak nyangka. Kok bisa gitu loh. Dan ternyata setelah ditelusuri terjawabnya ini, ternyata ada cabang-cabang yang menjadi faktor ini hadir. Ya, alhamdulillah. Coba dulu anak tahun 2013 anak ceritain kepada antum waktu itu. Gimana ketika itu anak minta sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen banget kajian di masjid gitu loh, bikin gak di kelas apa? Di kelas udah bayar karena perlu penyewaan dan sebagainya. Saya pengen banget ya Allah di kajian di masjid, rutin kajian kitab, bisa bagi-bagi kitab, bisa gini-gini. Itu kalau diperhatikan teman-teman yang lama dari dulu ya, sudah memperhatikan. Terjawab gak sekarang doanya? Alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya satu masjid. Alhamdulillah. Dan ternyata dari untuk jawaban itu ada banyak faktor dikalkulasikan, diakumulasi faktor itu sehingga jadi di sini. Salah satunya di sini. Kalau dipikir-pikir ya Allah, segala jawaban dari Allah itu selalu menitipkan rasa haru, benar-benar. Selalu itu. Dan itu terjadi di tiap-tiap dari harapan kita. Ya. Ya, baik. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kalau diperhatikan jawaban dari Allah Ta'ala. Nanti ada jawaban meminta Rasul ya. Ayat ke-129. Udah kita jelaskan berkali-kali tentang Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nanti dari Nabi Ishak ke Nabi Yakub, Israel, kemudian ke bawah banyak. Ya. Ummah muslimah. Namun dengan cara yang Allah punya. Kemudian dari Nabi Ismail, terus ke bawah enggak ada Nabi. Sampai kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Nah. Di sini contohkan, kita juga meminta kepada Allah Ta'ala zuriyahnya kita menjadi zuriyah umat muslimah. Amin. Ya antum juga. Kita enggak tahu anak-anak kita sekarang kayak gimana. Dan kelak melahirkan siapa. Betapa adanya seorang alim tadinya berasal dari desa. Ada. Ya, ada. Siapa punya teman juga ketua kelas anak Libya. Ngajar mahasiswa. Sekarang udah punya. Udah S2. Deket lagi S2. Ya. Dulu waktu di kampus masih kita sekelas, masih kuliah bareng. Teman anak ini, Masya Allah, rajin, gigi, dan awal-awal diejek sama teman-teman karena kaku orangnya. Maksudnya kaku tuh, ya orang desa lah gitu lah. Nah, tapi sekarang Masya Allah, melampaui kita semua. Pernah anak rumahnya, rumahnya masih tanah. Banget kan? Udah seger sekarang? Alhamdulillah, saya tanya pergi. Nggak disangka itu ketika kecil teman anak ini terkena semacam busung lapar atau apalah, pokoknya asupan gizinya udah minim sekali. Sampai dilarikan waktu kecil itu dalam ke rumah sakit. Anak-anak waktu itu ke rumahnya, kemudian anak jalan ke dekat rumahnya itu ada semacam balong lah gitu. Balong itu kolam, bahasa Sundanya balong. Kolam ya, ikan, lele, nyari ular di situ tapi nggak dapat. Nah kemudian ngobrol sama pemilik balong itu. Ngobrol sama temennya itu ya, temennya itu. Mau cerita-cerita tentang masalah keluarganya. Masya Allah ketika kecil, hampir tewas itu. Ternyata bapak yang pemilik balong ini dulu yang membantu biaya supaya anak ini pulih kembali. Dulu itu gak ada no hope lah. Bahasa kasusnya no hope. Gitu. Gak ada harapan. Ntar lagi matinya anaknya. Udah dokter aja lah paling ntar lagi mati gitu. Anaknya. Tapi qadar Allah, alhamdulillah, hidup tetap. Dan dulunya kurus banget gitu, waktu kecil. Tapi ketika kuliah sekarang, waktu SMA di Muhammadiyah, SMA biasa. Namun kemudian dengan izin Allah, karena kegigihannya, pengen ke Libya. Jadi ke Libya, Allah terima. Ini ke Libya, 7 tahun kita bareng itu, satu kelas terus 7 tahun. Nah, dahulu hampir wafat kayak gitu, saya gak nyangka mas. Ini mas ini kok yang tetangganya dia ya, sekarang udah saya udah nggak nyangka bisa bahasa Arab pinter di kampung mbak ini, masya Allah. Tapi dari ibu dan bapak yang memang enggak tahu apa-apa. Ibu dan bapaknya di ladang, maksudnya petani. Makanya kalau misalnya habis liburan, teman anak ini pulang dari liburan kemari ke Jakarta, hitam lagi. Hitam pas di Jakarta, langsung diguyur tim X Jakarta. Itu kan langsung putih lagi. Balik ke sana, balik ke ladang. Anak tanya, antum kok sekarang hitam banget? Kenapa? Ya ini anak bantu orang tua di ladang. Masya Allah, terharu hati anak. Masya Allah. Ini karena doa orang tuanya juga mungkin. Nah sekarang udah Masya Allah, udah melanjutkan S2 di UIN. Dan tapi nggak liberal, bukan liberal, nggak semua yang di sana liberal tapi ya, cuman emang nggak bagus sih. Terus bentar lagi S2, bentar lagi MA, bentar lagi Microsoft, MA bentar lagi, Masya Allah. Itu kadang orang sukses dalam agama itu kadang dari orang tua yang biasa-biasa aja. Dan kalau kita perhatikan sebaliknya, rata-rata anaknya asatidzah dan anaknya ulama gak jadi apa-apa. Beneran. Imma karena tenggelam dengan nama bapaknya, dan itu sedikit yang kayak gitu. Imma karena memang gak ada nuansa Islam, gak condong ke Islam. Dan itu sebenarnya belati buat bapaknya. Jadi bapak itu sakit, sebenarnya sakit hati dengan anaknya seperti. Tapi takdir Allah. Bisa karena berfaktor, bisa karena kurang doa, bisa karena kebanyakan safar tematik, bisa karena gini gitu, banyak tuh. Karena bagaimanapun ya ibu yang mendidik, tapi bapaknya tuh harus sering hadir sebenarnya. Percontohan dari bapak itu penting loh, banget. Makanya kalau misalnya nanti kita punya anak atau oh iya Pak Antum suka hadirin kajian, bawa anak Antum. Selama tidak main galaksi di sini, selama enggak macam-macam berlari-lari di masjid, bawa. Enggak dari kecil kalau misalnya ditanamkan kayak gitu, insya Allah, kalaupun bandel nanti atau gimana, insya Allah kan ingat itu kecil saya diajak sama babeh dulu ke mana kajian dan sebagainya, dan insya Allah kan meniru dengan sendirinya dengan izin Allah Taala. Nah, karena memang ini kenyataan, banyak anak-anak alim atau anaknya ustadz, anaknya kiai, anaknya habib, bawahannya anaknya nggak ada yang jadi apa-apa dari ilmu agama, nggak ada. Nah, kalau bapak anak pernah kunjungin seorang gitu kan, seorang alim meninggal, ya. Kemudian melihat tumpukan di rumahnya, tapi diplastikin. Pas meninggalnya itu, melihat tumpukan di rumahnya beliau, diplastikin. Kemudian bertanya-tanya, ini apa nih mas? Ditanya ke orang-orang, oh itu kitab-kitab tok di sini. Melihat, kitab gundul gitu, punya almarhum. Setelah itu, langsung ini, hatinya langsung, wah, keruh, itu udah lama cerita ini. Kenapa? Emang beginilah nasibnya kebanyakan ulama, atau kebanyakan kiai, atau ustaz, itu berjuang benar-benar buat umat, tapi ternyata anaknya sendiri kemudian gak jadi apa-apa. Dan itu banyak kayak gitu, banyak kan mayoritas. Ya. Dan kalaupun anaknya menjadi seperti kadang tenggelam oleh nama bapaknya, udah terlanjur orang apa? Suka sama bapaknya, sehingga pas anaknya menjadi kayak bapaknya, ya gak laku. Karena udah terlanjur suka sama bapaknya. Iya, ada yang kayak gitu, kasihan. Padahal bisa jadi anaknya lebih berilmu. Bisa jadi ya. Nah, itu satu sisi. Kemudian bapak anak di momentum yang dekat dengan ini, ketika berjalan sama teman-temannya ditanya, Ustaz, antum udah nyiapin pengganti belum? Itu kalimat yang menggelegar nih bapak. Udah nyiapin pengganti maksudnya, ntar kalau sampean tuh mutiar, kalau sampean wafat, siapa yang gantiin perjuangan sampean? Langsung galau itu. Waktu itu anak masih di pesantren. Langsung galau. Dan waktu itu mana masih di pesantren dan gak ada harapan gitu untuk ngaji kayak gini. Galau gitu kan. Masya Allah, langsung doa habis. Doa. Tapi alhamdulillah. Syuk, karena doa panjangnya doa. Al-ilhah fi doa. Istiqomah dalam doa. Terus bertahun-tahun doa. Itu pasti akan dijawab sama Allah. Ya kan? Ada yang umur 80 tahun belum punya anak, tiba-tiba Allah kasih anak karena bertahun-tahun doa. Karena kalau kita berdoa itu, jadilah kita seperti anak kecil yang meminta permen. Enggak berhenti, ngerengek terus kepada Allah. Ngerengek terus kepada Allah. Dan kalau kita lihat anak kecil, ketika mereka merengek ke orang tuanya, itu enggak bakal ngerengek tetangga. Ya kan? Enggak bakal minta ini sama orang tuanya, enggak bakal ngerengek. Bahkan ketika itu udah SMA minta motor sekalipun, enggak bakal ngerengek ke tetangga atau Pak RT. Enggak mungkin Pak RT orang tua saya enggak mau ngasih saya motor. Pak RT dong ngasih motor. Siapa lu? Gua aja udah sibuk. Gua aja sibuk jadi kayaknya. Jadi kayak anak kecil kita minta terus sama Allah. Sampai nangis-nangis. Udah sampai gak bisa nangis. Pokoknya paksain nangis, pura-pura nangis. Pokoknya sampai nangis aja. Doa terus. Allah tak boleh. Baik, tadi wa'arina manasikana wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau adalah maha pemberi menerima taubat dan engkau maha rahim. Engkau maha merahmati. Syukrahim itu lebih spesifik dibandingkan Rahman. Rahman itu rahmat untuk seluruh alam semesta walaupun orang kafir. Tapi Rahim khas untuk orang-orang beriman dan juga untuk orang-orang penghuni surga. Kenapa di sini susunannya anta at-tawwab ar-rahim? Karena orang setelah taubatnya diterima pasti ada rahmat yang mengalir padanya. Seperti orang taubat dari perdagangan riba atau taubat dari kerja di bank konvensional, kemudian dia udah resign, kemudian setelah itu pasti Allah berikan ketenangan, rahmat dan rizki itu pasti, itu pasti. Makanya dalam hadis lemah banget ya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu atau abdalahullahu lahu khairan mimma tarak. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan gantinya yang lebih baik. Itu hadis lemah. Tapi saya pernah mendengar di kajian Ustaz Khalid Basalamah, itu hadis Bukhari. Itu bukan hadis Bukhari. Salah satu yang anak pribadi meneliti dengan fansnya anak terhadap Ustaz Khalid Basalamah adalah Ustaz Khalid Basalamah itu, maaf Ustaz Khalid, bahwasanya beliau sering kali menyebutkan ini hadis sahih riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, kalau anda perhatikan hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi akhirnya banyak dari yang beliau sebut hadis sahih riwayat Bukhari bukan riwayat Bukhari, bahkan kadang hadis lemah. Misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih riwayat Bukhari, kata beliau. Enggak, hadis lemah. Walaupun maknanya sahih. Ya jadi ini salah satu bukan aib besar, tapi memang setiap dari materi itu pasti punya salahnya, pasti punya hal. Ya pasti ada. Cuma ini bukan berarti apa, supaya antum waspada aja nanti kalau misalnya beliau antum dan anak sarankan tuh dengar kajian-kajian beliau, masya Allah. Pendekatan beliau itu mampu dicerna oleh keumuman masyarakat kota seperti kita. Ya. Misalnya kajian-kajian tentang Minhajul Muslim, bukan Minhajul Musyrik ya, Minhajul Muslim, kemudian kajian Bulughul Maram, kajian Al-Kabair, kajian Minhajul Muslim, dia punya di beberapa tempat, di Kebayoran, di Bintaro ada, di Blok M mungkin ya, atau di mana lagi, di Masjid Al-Fatah ada ya, Minhajul Muslim. Jadi beliau ulang-ulang terus Minhajul Muslim itu. Juga kajian kitab Al-Kabair, paling bagus itu karena banyak tanya jawab setelah itu. Tanya jawabnya macam-macam itu. Ya kan? Nyambung kemana-mana itu. Kemudian Bulughul Maram. Itu kajian mama. Antum dengarkan pendekatan beliau terhadap mama itu ada bagusnya. Ya, dengan ya pendekatannya bagus. Pendekatannya itu enggak terlalu lenje terhadap akhwat, tapi tetap punya muruah, tetap tegas gitu. Tentang kitab jual beli atau dalam Bulughul Maram atau nikah. Ya. Itu anak sarankan rekomendasi dari siapa aja anak luar rekomendasi. Enggak anak saranin. Karena sering banget anda dengerin beliau, masya Allah, alhamdulillah. Tetapi itu ketika nanti beliau mengatakan hadis sahih riwayat Bukhari, sahih riwayat Bukhari itu sering bukan sering kadang-kadang bukan di riwayat Bukhari, bahkan dhaif. Nah, jadi hati-hati aja. Ya ini bukan bab tahdziran nih, ini bab tanbih dan tidak sama sekali mengurangi kebaikan beliau terhadap kaum muslim, masya Allah. Pendekatan beliau patut dicontoh sebenarnya, karena bahasa beliau bahasa yang sangat luar biasa. Misalnya tentang fikih muamalah itu tiga ustadz yang bagus di Indonesia ini sesuai nama hadis salaf, insya Allah Ustadz Erwandi, Ustadz Arif Badri dan Ustadz Khalid, dan masing-masing dari mereka punya pendekatan yang berbeda. Ya kan? Punya approaching yang berbeda. Kalau misalnya Ustaz Khalid ini sangat cocok untuk orang kota namun awam akan muamalah. Sangat cocok, mudah dicerna. Tapi kalau Ustaz Irwandi itu lebih cocok ke pengusaha praktisi langsung. Karena kadang jawabannya singkat. Singkat dan praktisi langsung tahu, oh gini. Terus kadang memberikan kalimat apa istilah-istilah ekonomi dan semacamnya yang orang-orang awam kayak kita apa sih start gitu kan. Nah, kemudian ada Ustaz Arifin Badri, beliau aslinya memang wong desa aslinya dan aslinya orang-orang desa gitu kan. Jadi lebih merakyat dan lebih bisa dipahami dan juga kalimat beliau mengalirnya itu enggak begitu deras, jadi enak. Jadi masing-masing tuh ada bagusnya. Nah, Ustaz Erwandi mungkin cocok buat praktisi langsung. Ya, karena memang beliau pergaulannya Masya Allah sama orang-orangnya langsung. Dari tahdir-tahdir langsung itu. Iya, dengan kelembutan tapi ngena, nusuk langsung. Kemudian kalau Ustaz Arifin Badri aku dengerin enak sambil ngapain. Sambil nyantai. Ustaz Arifin Badri kalau di Insan TV itu beliau ada acara namanya Embun Pagi kalau salah. Ya, acara Embun Pagi ya itu mensyarah kitab Bulughul Maram, kitab jual beli. Berseri tiap pekan gitu. Antum bisa dapatkan ya kaset dan CD-nya. Enggak. Antum bisa dapatkan YouTube-nya. Antum buka channel Insan TV untuk semua insan atau untuk semua jin atau apa gitu kan. Insan TV gitu kan. Channelnya itu kemudian buka playlist kemudian cari yang Ustaz Arifin Badri. Di situ ada koleksi kumpulan fikih muamalah beliau kajian Embun Pagi. Runut dari awal nanti download aja. Downloadnya juga ada caranya ya. Masa ngejelasin di sini. Ini kan bukan masalah teknologi kan. Tapi anak-anak kasih tahu antum. Kalau antum mau pesat gitu kan, kalau antum mau tahu lebih banyak kan kasih tahu antum. Free insyaallah. Itu terus kajian-kajian lainnya gitu. Jadi pendekatannya bagus Ustaz Fadli itu lebih merakyat gitu loh. Jadi kalau dari segi merakyatnya yang paling merakyat Ustaz Arifin Badri. Ya. Kedua menengah Ustaz Khalid. Ya. Ketiga yang agak tingkatan high class gitu kan karena memang sesuai dengan pakaiannya karena pakaian Ustaz Arifin sama Ustaz Irwandi beda ya. Harganya beda. Nah, itu Ustaz Irwandi. Karena Ustaz Irwandi kota Ustaz karena sering lihat. Udah kayak gitu ya. Jadi itu coba dari Ustaz Arifin Badri dulu antum itu pikir muamalah kalau mau itu dengerin. Ya, kemudian beralih ke coba dijamalah semuanya. Iya. Karena kadang gini Ustaz kalau misalnya langsung ke step ke Ustaz Irwandi apalagi sesi tanya jawab itu kadang penjelasan beliau itu penjelasan yang hanya bisa dipahami oleh praktisi atau orang yang langsung berkecimpung di dunia trade, dunia trading, dunia perdagangan. Iya. Adapun bagi orang pembelajar pemula itu perlu runut dulu, belajar kitab dulu. Itu seperti bikin muamalahnya Ustaz Muhammad Arifin Badri atau diselingi dengan Bulughul Maramnya Ustaz tadi siapa? Khalid Basalama. Itu dua itu aja dulu. Dua itu aja dulu. Ya. Yeah. Sekaligus juga kalau segi praktisi secara teori Ustaz Irwandi itu jauh lebih luar biasa. Segi modernnya juga luar biasa. Kalau Ustaz Arifin Badri itu Ustaz Khalid itu beliau praktisi langsung di lapangan ya karena punya restoran langsung otomatis praktisi lapangan dan bisa membandingkan trading sini sama Malaysia kan dia setiga di Malaysia juga jadi pengalamannya luas juga dalam urusan jual beli gitu. Kalau Ustaz Arifin Badri hanya dari sisi akademis makanya beliau lebih cocok di kajian kitab Ustaz Arifin Badri ini. Tapi bukan berarti gak ngerti perbankan, ngerti banget. Cuma ketika mensyarah beliau lebih pintar mensyarah kitab itu lulus. Karena beliau basicnya itu benar-benar di akademisi. Dan beliau mengakui ketika kajian di Indosat itu, beliau bilang, "Ana ini bukan praktisi. Ya, ana enggak suka dagang. Ana enggak suka berdagang, tapi ana seorang akademisi saja yang sifatnya teoritis benar-benar untuk menjabarkan hukum-hukumnya." Yaitu Ustaz Arifin Badri. Makanya penjelasan beliau itu penjelasan yang sangat akademisi. Kalau Ustaz Khalid penjelasan lapangan langsung dengan bahasa lapangan. Kalau Ustaz Irwandi penjelasannya itu penjelasan emang lapangan tapi lapangan sektor modern. Ya, gitu ya. Wallahu alam. Itu petunjuk hidayah. Itu petunjuk dari anak kalau misalnya antum mau lebih ke sana. Rabbana wa ba'ats fihim, sampai mana kita sebenarnya sekarang? Ya Rabb kami, ibad, utuslah di fihim dan minhum. Utuslah seorang rasul. Berapa orang? Satu orang, mutlak satu orang. Utuslah seorang rasul fihim minhum. Fihim artinya di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Minhum dari mereka. Hum di sini kembali ke mana ya? Kembali ke dzurriyah. Dzurriyah. Fihim di antara mereka dan dari mereka sendiri. Makanya sebaik-baik dai itu yang di antara umat dan dari dalam umat itu sendiri. Ya, lebih didengar. Ya itu di kampung-kampung kayak gitu. Kalau ada dai baru datang, kemudian langsung dakwah ceramah tanpa pendekatan, enggak bisa. Harus ada pendekatan supaya kerasa kebersamaan dulu, nah baru. Kayak gitu kan? Ya, tlu, sifatnya apa? Ada tiga di sini. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Yatlu alaihim ayatika. Yang mana Rasul tersebut, ya Allah, saya minta. Yatlu alaihim ayatika. Yaitu mendikte, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, ya Allah. Itu tugas Rasul. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan menta'lim, mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan hikmah. Hikmah itu mencakup sunnah Rasul, rahasia-rahasia syariat, dan hal-hal yang benar dalam segala permasalahan. Kitab, Al-Quran, dan hikmah di sini sekarang Rasul, sunnah Rasul. Berarti seorang da'i tugasnya pertama, talqin kepada orang-orang. Kemudian ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian bersihkan apa-apa yang ada pada mereka dari keburukan. Jadi berarti ini bukan hanya ceramah saja. Ya enggak? Bukan hanya ceramah, membacakan, kemudian ta'lim saja. Tapi gimana caranya supaya penyakit-penyakit masyarakat itu dihilangkan. Berarti salah kalau misalnya ada seorang ustaz, dia berdakwah hanya di tiap masjid saja. Salah semua. Ustadz itu belusukan normalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga belusukan. Umar belusukan. Jalan-jalan kan. Umar ingin mengetahui kondisi rakyat. Ya. Ya itulah. Pemimpin seperti itu sebenarnya. Ya. Berarti pertama, sepantung kalau di keluarga, berarti gimana kalau di keluarga? Sebagai kepala keluarga di keluarga. Bacakan ayat. Kan? Ajari. Bukan malah istri yang ngajari antum. Sian. Kemudian, mentazkiyah. Mentazkiyah artinya bukan merekomendasikan, tapi membersihkan. Itu tuh bahas kepala sekolah kayak gitu ya. Ayat berarti, bacain kepada mereka ayat-ayat. Antum sebagai kepala keluarga misalnya. Ternyata gak bisa baca Quran. Ketika gak bisa baca Quran, gimana mau ngajarin? Ketika udah gak bisa baca, gak bisa ngajarin, gimana mau membersihkan keluarga? Nah, ini terutama teman-teman bujang, Masya Allah, bukan mengejek. Justru ini kesempatan antum benar-benar loh. Nanti ketika udah menikah itu, kesempatan buat belajar itu tidak seluas ketika masa bujang. Iya. Pokoknya antum ketika sekarang ini masih bujang ya alhamdulillah. Dalam kurung ala kulli hal. Ketika antum masih bujang. Itu benar-benar belajar banyak. Ya. Karena begini. Dan seujung antum nanti lebih bertanya kepada orang lain dibandingkan kepada antum soal agama. Itu menunjukkan kefikohan istri terhadap antum kurang. Modalkan dari sekarang banyak-banyakin kajian, ilmu, ya. Ya nanti ketika istri membutuhkan jawaban, antum sudah memiliki. Karena mengerikan sebenarnya kalau misalnya istri antum merasa suami saya nggak punya jawaban atas kegundahan saya, ternyata tetangga saya punya. Ya. Udah gitu suami nggak cemburu lagi, biasa aja kelas kayak biasa. Nah, ini sangat ngeri kayak gini nanti jadinya. Ya. Jadi pimpin benar-benar jangan tanya siapapun sebelum tanya suami. Nanti ketika antum sudah, kalaupun nggak tahu jawabannya, antum cari. Pokoknya jangan tanya siapa-siapa dulu. Antum mencari, boleh browsing internet dan sebagainya, kemudian diklaim ini jawaban dari saya, ya kan? Itu lebih baik, beneran lebih baik daripada nanti istri antum lebih merasa aman dengan ustadznya. Iya. Ya, kemudian ya nggak tahu nanti gimana. Ada itu kayak gitu. Udah istrinya udah malas gitu sama suami kan, udah nggak tahu agama, bahlul kerja kayak gitu lagi kan. Akhirnya ini kayak ustaz saya ini bagusan jauh lebih bagus tahu agama. Kemudian ada niat buat poligami, bahkan menjanjikan saya, kamu kalau cerai saya ada minat sama kamu gitu, ada kayak gitu. Kemudian akhirnya minta cerai, diterima, mungkin diceraikan. Pas sudah diceraikan, langsung bilang, Ustaz, saya sudah cerai, Ustaz. Saya nggak bakal nikah sama perempuan yang mengkhianati suaminya. Ya udah, sana nggak dapat, sini nggak dapat, habis hidupnya. Ya, tapi ini bukan berarti anak mendoakan, enggak, cuma ditakutkan aja. Makanya perempuan sekarang tuh harusnya benar-benar giat belajar. Ya bukan sekadar ngaji, bukan sekadar hadir, tapi menanamkan dalam dirinya, saya ini tugas saya sebagai kepala keluarga untuk mendidik, membimbing ya, istri dan juga anak nanti. Jadi jangan sampai nanti istrinya merasa lebih fitoh terhadap selain dari kita. Itu bahaya nantinya. Ustadz itu semakin banyak, ustadz muda itu semakin banyak sekarang. Ya. Dan mindset sekarang, ustadz itu kaya. Ya. Dan perempuan sekarang banyak yang lebih suka terhadap laki-laki yang mapan. Ya itu emang wajar. Sebagaimana laki-laki, kawainan nggak bisa bilang wajar. Laki-laki bilang nggak mau diajak susah. Apaan kalimat kayak gini? Paham nggak maksudnya? Apa perempuan zaman sekarang jarang yang mau diajak? Karena nggak setuju dengan kalimat ini. Emang semuanya nggak ada yang mau diajak susah, bro. Baik laki-laki atau perempuan, nggak ada yang mau diajak susah. Semua mau diajak senang. Dan emang nikah itu ya untuk senang, bukan untuk susah. Nggak ada perempuan itu mau dibebani, don. Dari awal kamu saya pinang tapi mau nggak diajak susah? Ya nggak mau lah. Siapa yang mau? Coba kalau misalnya laki-laki dibalik kayak gitu, Mas, saya mau nerima Mas, cuman Mas mau nggak diajak susah sama saya? Saya susah orang, ya nggak mau. Ya wajar, nggak mau. Siapa sih yang mau diajak susah? Sekarang justru laki-laki tuh jangan mikirin kayak gitu. Dari awal just promise, ya kan? Insya Allah susah atau senang siap kita harus, bukan malah kamu mau nggak diajak susah? Jangan ngomong cuma calon mertua, bu itu insya Allah saya mau nanya ini anaknya mau nggak ya saya ajak susah? Lu kira anak gua apaan? Ya kan? Gua udah hidup susah, tambah lu lagi sekarang ajak susah, apa susah gua nanti kan? Jadi kalimat itu tuh perlu diedit. Emang maksudnya baik, maksudnya jangan sampai kita dapat perempuan tuh maunya enakan aja, terus nyapu gak mau, ntar kita yang nyapu, ntar kita yang kerja, yang didik anak kita, terus perempuan ngapain kerjanya? Bukan, ya maksudnya mungkin baik, cuman bahasanya gak bener itu, mau dia susah, gak ada yang mau dia susah. Tapi yang dilihat kalau laki-laki itu dilihat apa? Bukan kalimat itu, tapi susah atau senang nanti, ista'in billah, minta sama Allah supaya dikuatkan, itu laki-laki. Ya insya Allah kayak gitu ya, bu sama ya. Kayak gitu, jangan pernah ngomong kayak gitu ke perempuan. Maksudnya, kamu mau gak deh diajak susah nanti? Itu pertanyaan udah gak bener. Ya. Apa hubungannya dengan ayat jika ya alimuhul kita walah hikmah? Ah ini sebagai kepala keluarga ya, untuk mentazkiyah. tadi ta'lim, kitab, hikmah, Al-Quran dan sunnah. Kalau misalnya antum sekarang sudah kenal sunnah Nabi SAW, tekadkan dari sekarang antum selain baca rutin Al-Quran, baca rutin kitab sunnah. Kitab sunnah termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau apapun. Antum pilih salah satunya aja gak apa-apa. Antum gak harus, oh anda pakai Sahih Bukhari aja. Gak harus gitu. Gak harus semua harus dari Allah Sahih Bukhari. Gak harus. Apa yang antum suka, kira-kira apa sih? Anda lebih condong anak ke misalnya ke sunnah. Kenapa? Rekomendasi dari Ustaz. Bagus. Ustaz mana? Namanya Pak Daud. Habis itu. Gampil. Ada motivasi, kecondongan gitu ke situ. Enggak benar. Itu enggak apa-apa kayak gitu. Baca. Ya baca aja. Rutin. Nanti. Wallah akan ada hal-hal yang baru tersingkat. Kenapa sekarang kita tuh banyak yang jahil? Oh, udah ngaji lama. Karena enggak rutin bacanya. Bacanya cuma pas occasional aja, baca artikel pas ada artikel tentang khilaf ya, satu surah tentang tahlilan, tapi baru baca artikel di internet, habis itu apa, lupa, baru merujuk apa, tahun depan, gitu terus, kita itu, gak runut, jadinya ilmunya sebenarnya gak berterbangan, berceceran, gak berbekas. Eh coba, kitab dan hikmah sunnah rasul, antum ada porsi kaji kitab seperti ini, ada porsi juga kaji sunnah, misalnya hadis apa gitu kan. Justru kita alhamdulillah udah punya kajian Sahih Bukhari dan Sunan Nasa'i untuk yang sunnahnya, insyaallah itu kita punya dan Bulughul Maram. Coba runut kayak gitu baca, akan banyak hal-hal yang baru yang tampil di hadapan kita dan kita insyaallah akan bersyukur nanti. Alhamdulillah saya diberikan ilmu yang runut seperti ini, alhamdulillah, sehingga murojaah lebih gampang. Jadwalkan misalnya di timeline atau di table di tempat tidur atau di ruang depan atau gimana. Hari ini saya baca ini, hari ini saya baca ini, hari ini saya baca ini. Ya, kita kekurangan hal seperti itu. Kekurangan membaca. Kemudian wa yuzakkihim. Dan tentu di sini tazkiyah yaitu membersihkan, pembersihan, pembersihan itu pertama membutuhkan ilmu apa yang harus dibersihkan, tentang apa yang harus dibersihkan dan cara membersihkannya. Ya, dan cara membersihkannya. Gak boleh, satu saja gak boleh. Kalau kita mau membersihkan penyakit, kita harus tahu mengidentifikasi penyakit apa yang ada dan cara mengobatinya. Sebagaimana kedokteran ada dosisnya. Ya, makanya kata para dokter itu, asal dari segala materi obat itu adalah poison, racun. Tetapi dia tidak menjadi racun sehingga menjadi obat ketika dosisnya itu sesuai standar yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pengobatan. Sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Tazkiyah, kita gak bisa misalnya dakwah, ya, maksa atau dengan cara provokasi misalnya. Itu di luar standar, gak bisa. Berarti kita harus identifikasi dulu apa nih permasalahannya. Sebagaimana di keluarga nih. Ya, anak bukan mengajari bapak-bapak sekalian yang tentu. Anda belum tahu dan bapak-bapak lebih tahu jauh. Ketika kita ada kesalahan atau kerusakan atau hal yang buruk di keluarga, harus tahu ini apa nih, penyakit apa namanya dan apa faktornya. Kemudian ya setelah itu ditazkiyah, dibersihkan dengan caranya tersendiri. Caranya masing-masing mengerti. Begitu juga dalam ranah umat. Apa problem kita sekarang? Ya, pemetaannya harus tahu. Problem kita sekarang itu di tauhid. Udah itu maksudnya bukan itu saja, tetapi ujung dari semua itu ujung dari semua problem sekarang itu tauhid. Oh, antum ada aja tauhid terus, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Ini yang mikir kayak gini berarti pikiran pendek nih. Short thinking ini. Salah. Semua problematika kita sekarang dari masalah thaharah, masalah sholat, zakat yang banyak diselewengkan, kemudian masalah haji ya, yang juga dipersulit, kemudian masalah puasa, walaupun puasa tapi tetap aja maksiat jalan, masalah muamalah, bahkan masalah ribawi, masalah rizki, masalah harta, sosial, politik, ekonomi, semua masalah itu bernaung permasalahannya di permasalahan tauhid. Kok bisa antum ngada-ngada aja bisa? Sekarang kenapa seseorang yang seperti yang tahun kemarin bilang KPR, kemudian program-program lain yang ribawi, Kenapa orang bersegera menuju ke sana? Karena mereka enggak menitik beratkan tauhid dalam urusan mereka. Mereka fasari'u ila BPJS, bukan fasari'u ila maghfirati min rabbikum wa rahmah. Iya. Enggak mikir bahwasanya rezeki itu Allah yang punya. Dan ketika kita berusaha mencari yang halal, pasti akan Allah kasih yang halal. Pasti akan Allah kasih yang halal. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Gak bakal hilang. Pasti ada. Cuman kita aja mungkin belum berusaha menemukannya. Sampai-sampai kita mengawali sesuatu itu, ah sudah darurat pakai ah. Padahal belum cari sesuatu yang halal. Banyak orang sekarang kayak gitu. Bercita-cita cepat dapat dengan cara yang instan. Justru yang instan itu yang haram ternyata. Memang cepat dapatnya dan cepat pergi rasa indahnya. Seperti yang kemarin yang ceritakan menangkap ya. Apa setelah dapat rumahnya? Status punya rumah. Tetapi selama 10 tahun lebih dia merasakan penderitaan membayar hutang. Kerasa. Ya. Dan ada orang yang memang Anda lihat langsung betapa siksanya nanti. Sudah terjebak. Sayang banget kan? Sayang banget. Nah ini, permasalahan ini dari semua lini, semua sektor sekarang sosial masalah enggak? Masalah besar. Moralitas pemuda, masalah besar. Kemudian ekonomi, jangankan orang lain, kita sendiri punya masalah ekonomi. Pendidikan, sekarang SD gimana pendidikannya? Antara negeri dengan swasta, antara ini, wah masalah. Semua sektor ada masalah. Kebersihan bermasalah. Itu semua bernaung dari minimnya tauhid masyarakat. Sehingga berarti yang pertama benar-benar kita tancapkan benderanya dalam bendera tauhid. Bendera tauhid. Kajian-kajian tauhid lebih harus gini. Kajian itu apa sekarang? Kajiannya tentang fikih muamalah. Tapi dibalut dengan tauhid harus. Kajian itu sekarang apa? Kajian tentang bab nikah. Tapi harus dibalut dengan tauhid. Kajian itu sekarang apa? Bahasa Arab. Harus dibalut dengan tauhid. Semua kajian tafsir dibalut dengan tauhid. Fiqih, hadis, muskul hadis bahkan dibalut dengan tauhid bisa. Itu tugas dai sekarang. Ya tugas dai sekarang bukan memikirkan berapa di masjid ini dikasih amplop 500 ribu, di masjid ini kasih amplop 1 juta, bukan itu. Tapi gimana caranya displaying kepada umat di setiap kajian ada nafas-nafas tauhid supaya dengan sendirinya kaum muslimin akan meredup ketauhidan itu insyaallah taala. Allah taala a'lam. Allahu azizun hakim innaka antal azizul hakim yang tahu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu ta'ala alam. Kajiannya sampai sini. Ada soalan? Ada pertanyaan? Silakan. Aku hati yang nanya pakai kertas saja. Dari ikhwan dulu. Siapa duluan? Ya sebentar aja nanya. Ayo. Silakan Mas Nabi. Apa-apa? Hah? Berdoa bersama dalam occasional umum. Enggak apa-apa. Berjamaah dalam artian Anda doakan, antum meminta, enggak apa-apa. Enggak masalah. Di awal maupun di akhir. Bahkan para ulama ada yang menganjurkan seperti itu hal yang baik. Kenapa? Karena dalam momentum yang memang sangat baik. Terutama meminta kebaikan yang enggak apa-apa. Asal enggak meminta tentang pribadi. Sebenarnya enggak masalah itu. Enggak masalah insyaallah. Ya, dengan niatan mengambil berkahnya saja dan membuat orang-orang itu ingat di awal. Enggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Selama acara itu acara yang mudah. Ya, Allah. Ta'lim. Tali keluarga. Bagaimana kata-katanya misalkan kita ingin mengajari istri. Antum sebenarnya udah punya istri tapi ya. Alhamdulillah, karena ya karena aura itu mah aura bujang. Insyaallah karena pengen nambah gitu. Ya. Kita ingin mengajarkan, cuman awalnya kita penting dasar dulu. Enggak selalu kalau untuk istri. Ya, maksudnya dimaksud itu kan antara dua. Oke, itu jadi kan satu-satunya untuk dari dalam masjid ada itu, apalagi kalau kita katakan sebelumnya mungkin dari mentalnya masih orang ini yang mengajarkan dari sebelumnya kan apa kesibukan itu juga banyak gitu, yeah. Main di rumah gitu, kemudian sekarang apa sih Baik, pertama pandangan pribadi, kalau untuk yang sudah beristri, yang pertama itu bukan bahasa Arab lagi, Mas. Tapi apa-apa yang dibutuhkan untuk keluarga, dari pengajaran untuk anak-anaknya. Karena kalau misalnya dipaksakan untuk bahasa Arab di masa-masa sudah beristri, sudah bersuami ini, itu sulit. Sulit. Jadi memang belajar bahasa Arab itu paling bagus ketika perempuan masih membujang. Masih merawan ya. Atau whatever lah, antum bahasakan sendiri. Ketika belum menikah atau menjandanya dia, kan? Pokoknya ketika free itu baru bisa bahasa Arab. Tapi karena ketika sudah, ini bukan berarti menghalangi antum, tapi ketika sudah punya, apalagi punya anak, itu udah sulit untuk bahasa Arab. Tapi kalau memang antum sebagai suaminya melihat dan meninjaukan masing-masing untuk mengetahui istrinya, pokoknya istri ini bisa mampu insya Allah belajar bahasa Arab terlebih dahulu, ya oke lah, silakan. Dan dengan cara langkah-langkahnya, tapi udah sadar, kepentingan bahasa Arab udah sadar. Baik, caranya jadwalkan, itu aja. Jadwalkan, ini secara online atau secara ta'lim langsung? Atau antum yang ngajarin? Antum jadwalkan. Jadwalkan misalnya tiap pagi, pagi berapa khususkan istri antum. Ya itu malah justru insya Allah efisiensi secara pendidikan dan efisiensi secara cinta itu bakal lebih menggelora ini. Ya, lebih bagus ya. Ya tapi anak khawatir ya, kalau misalnya belajar sama suami langsung, itu gak belajar nantinya. Kalau anak begitu. Gak belajar nantinya. Susah ya. Mungkin cari guru akhwat ya. Atau dengan teman-teman akhwatnya, akhwat kan memang, alhamdulillah, ya cari dengan teman-teman akhwat, kemudian belajar bareng gitu loh. Itu sepertinya itu lebih bagus, karena kalau sama suami sendiri itu banyak hal-hal lain yang, ya susah lah, kadang susah. Lagi, apa misalnya, apa bahasa Arab ini, misalnya, pokoknya agak susah, karena biasa ngomong bareng gitu kan. Mungkin cari tempat atau kondisikan mahal atau orang lain belajar, cari ustazah gitu. Atau antum yang ngajar buat mereka semua. Kemudian pilih salah satu lagi tambahan. Gitu ya. Itu caranya. Bikin grup. Mau nanya lagi ya? Oh gitunya. Kosakata dulu. Kosakata dulu, semua pembelajar bahasa Arab itu diawali kosakata dulu, bukan nahwu sharafnya dulu. Tapi kalau di jamak, maksudnya dalam misalnya 3 pekan, antum konsentrasikan 3 pekan itu 9 meeting, 9 nyepok misalnya, hanya konsentrasikan untuk menghafal misal sekitar 500 kata, misal. 500 kata, antum bikin list antara vocabulary ini, antara yang isim, yang fi'il, dan yang harf misalnya. Isim gini gitu. Nah, isimnya kalau bisa isimnya cukup dengan isim jamak saja. Fi'ilnya dengan fi'il apa bebas, yang fi'il di sekitar kita, isimnya isim jamak. Itu isim-isim yang bersifat material, bukan isim-isim seperti isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul itu gampang nanti. Ketika antum sudah menguasai fi'il, nanti akan ada nanti fa'il maf'ul. Tapi isim jamak seperti kita, qurrosa, maktab. Gitu ya. Kemudian misal 3 pekan sudah selesai, kan 1 pekan 3 kali liqa. 3 selesai itu baru mulai merambah ke durusulullah atau mulai dari awal durusulullah enggak apa-apa, atau mulai merambah ke nahwu atau selingan dengan sorof. Sorofnya dengan nada kalau bisa. Dan nadanya enggak boleh beda dengan nadanya anak. Sorry teman-teman. Ya. Nah, itu sorof dengan nada buatan antum sendiri misalnya. Ya sejelek-jeleknya nada tetap aja insyaallah. Enggak apa-apa, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kalau menurut ana yang lebih bagus nyari guru lain supaya lebih ada pengalaman lebih dengan teman-teman lainnya. Gitu. Kecuali kalau itu mungkin menimbang hal lain, silakan. Gitu ya. Tapi pertimbangkan yang lebih pantas ya yang diawali adalah seperti zikir ya. Tapi mungkin backgroundnya udah bisa zikir. Oh ya udah. Kita jaga ifadillah ya Pak. Kita jaga Allah maka Allah akan menjaga kita. Tolong diperinci lagi Pak Ustaz. Saya bukan bapak dan saya bukan Ustaz. Bagaimana kita menjaga Allah dan bagaimana Allah menjaga kita? Itu adalah hubungan timbal balik gitu. Ya sebagaimana wallahu bi'auni al-'abdi ma dama al-'abdu bi'auni akhihi. Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Ya nah, maksudnya kita menjaga diri di sini adalah menjaga diri dari keharaman yang telah Allah gariskan. Karena siapa yang menjaga diri dari itu, ya kita kadang menjaga diri dari hal-hal yang haram di satu sisi. Namun ada haram lain yang kita tidak bisa menjaga. Maka Allah akan menjaga kita dengan kadar kita menjaga keharaman tersebut. Ya. Misalnya kita menjaga diri dari harta haram misalnya, maka Allah Ta'ala akan menjaga anak kita mungkin. Ya atau dari sisi lain yang kita tuh enggak tahu kalau Allah sedang menjaga kita. Itu maksudnya. Jadi menjaga diri atau menjaga Allah di sini adalah menjaga hak-hak Allah, menjaga larangan-larangan Allah Ta'ala, memelihara diri dari larangan-larangan tersebut, hal yang haram tersebut. Yaitu maksudnya seperti itu. Allah Ta'ala. Ya. Di antara juga menjaga Allah di sini adalah menjaga agama Allah Ta'ala. Di antara bentuk menjaga agama Allah, misalnya aku berdakwah atau menyampaikan nasihat. Bahkan juga merupakan bentuk menjaga Allah antum update status isinya nasihat. Bisa itu menjaga Allah Ta'ala. Maka Allah akan menjaga antum dari sisi yang antum tidak tahu. Mungkin menjaga fisik, menjaga hati, menjaga keimanan, menjaga banyak hal. Dan kalau kita telusuri tiap hari, sebenarnya tidak ada hari kecuali pasti Allah telah menjaga kita full day. Ya. Tidak ada ketidakterjagaan, maksudnya tidak ada musibah, kecelakaan, penyakit, sakit, korengan, urapan dan sebagainya. Melainkan itu karena kesalahan kita. Itu karena kita tidak menjaga. Suatu ketika pernah kita tidak menjaga Allah. Saya pikirnya positif kayak gitu. Positif pikir husnuzan ma Allah dan suhuzan kepada diri sendiri. Allah Ta'ala. Oke, 5 menit kita kasih break. Kemudian kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.